بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ورضاه اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا wazidna ilma wa amala. Kita lanjutkan kajian kita dan insyaallah kita masuk pada bab yang ke-11. Dawabitu yujibu mura'atuha binisbati lil afrad wal jama'at. Dawabit artinya patokan-patokan yang wajib untuk dipegang, untuk dijaga. Binisbati lil afrad, kaitannya dengan afrod, itu perorangan ataupun jamaah, kaidah-kaidah, aturan-aturan yang wajib untuk dijaga yang berkaitan dengan perorangan ataupun jamaah. Wa hadhihi dhawabitu tuhaddidu man yajibu ihtiramuhum wa ikramuhum min al-bashar. Ketentuan-ketentuan ini membatasi orang yang wajib untuk dihormati dan dimuliakan minal bashar, dari kalangan manusia. Fala yajuzu an tumas karamatuhum, maka tidak diperbolehkan untuk disentuh kemuliaan mereka, maksudnya untuk direndahkan. Wa tuhadditu man yajusu kalam fihim wa naqduhum, dan juga membatasi orang yang diperbolehkan berbicara tentang mereka dan juga diperbolehkan mengkritiknya. Bal yajibu indal hajah wa maslahah tuna ta'riz ala mahasinihim, bahkan wajib kalau memang diperlukan dan ada masalahnya, tanpa ta'riz masuk menyebutkan tentang kebaikan-kebaikannya. Man yajibu takrimuhum, siapa saja yang wajib untuk dimuliakan? Yang pertama adalah Rasul, wal anbiya, para Rasul dan para Nabi. Ini wajib untuk dihormati, dijaga kemuliaan mereka, karena itu termasuk bagian daripada rukun iman. Tsaniyan ashabatul kiram, ridwanullah alaihim ajmain. Tidak ada hak mereka dari umat ini melainkan apa? Rasa cinta dan penghormatan. Allah SWT telah memuji mereka dalam kitabnya yang mulia dengan pujian yang sangat banyak, sangat indah. Juga menceritakan tentang kedudukan mereka, jihad mereka, wabadlihim fisabilillah al-mal wal-nafs, dan juga pengorbanan mereka di jalan Allah SWT dengan harta dan jiwa. Dan juga Nabi SAW memuji mereka dengan pujian yang bagus, baik secara pribadi ataupun secara keseluruhan jamaah. Wa'atana bifadailihim wa makarimihim a'immatul Islam, dan juga para a'immatul Islam, para imam, juga memperhatikan dan mengutamakan keutamaan mereka, kemuliaan mereka, memberikan perhatian yang banyak tentang keutamaan mereka. Fa'allafu, maka mereka mengarang, fi fadhalihim wa naqihim wa mu'allafati katsirah, mengarang buku-buku yang sangat banyak tentang keutamaan dan kelebihan mereka. Dan Nabi SAW telah melarang untuk mencela, merendahkan mereka dengan hadisnya, la tasubbu ashabi, wa walladhi nafsi biyadihi law anfaq أحدكم مثل أحد ذبت ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصفه. Janganlah kalian mencela para sahabatku. Dan demi Allah SWT yang jiwaku berada di tangannya, kalau salah seorang di antara kalian infak semisal Uhud, gunung Uhud berupa emas, ma balagha mudda ahadihim, tidak akan pernah bisa mencapai apa yang mereka infakkan satu genggam saja. Wala nasifau, tidak juga separuh. Ini bayangkan, apa di antara kita mampu menginfakkan harta sebesar gunung Uhud berupa emas? Kalaupun ada, maka itu tidak akan pernah bisa mencapai satu mud, satu genggam infak yang telah mereka keluarkan di jalan Allah SWT. Bahkan separuhnya pun tidak sampai. Ini hadis Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan Bukhari ini. Dan juga Muslim. Ini bukan tentang kedudukan mereka yang sangat tinggi, manzilah mereka, rafi'ah dalam urusan agama. Dan ahlu sunnah wal jamaah mengetahui tentang kedudukan mereka dan menjaga dengan sungguh-sungguh, menghormati kedudukan mereka. Dan juga melarang dari apa? Anil haud fi masajar bainam, untuk mendalami, melarang untuk mendalami apa? Perselisihan di antara mereka, antara Ali dan Muawiyah dan orang yang bersama dengan mereka dari kalangan para sahabat. Dan Al-Sunnah menetapkan bahwasanya ini sama-sama berisihad, Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah radhiyallahu taala an, itu mereka berisihad sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza hakama al-hakimu fa ashab falahu ajrani wa idza akhta'a fala ajr wahid." Apabila dua hakim berisihad, apabila seorang hakim berisihad, apabila dia benar maka dia dapat dua pahala, apabila dia salah maka dia dapat satu pahala. Disebutkan ini beristihad, maksudnya kerja keras dia itu dihargai, walaupun salah tetap mendapatkan satu pahala. Adapun yang benar, kerja kerasnya dihargai dan kebenaran yang dia dapatkan juga dihargai, sehingga pahalanya menjadi dua. Ya, karena terus terang kalau kemudian kita berbicara tentang apa yang terjadi, perselisihan di kalangan para sahabat pada zaman Ali, kemudian zaman Muawiyah, perang Jamal, perang Siffin, dan seterusnya, itu di sana banyak sekali riwayat-riwayat yang dhaifah, riwayat-riwayat yang dipalsukan oleh orang-orang Syiah, sehingga itu jadi mathalib, jadi celaan bagi para sahabat, perendahan terhadap mereka. Ya, jarang kita dapatkan datang dengan riwayat yang sahih. Kalaupun sahih, itu pun tidak lengkap. Nah, banyak sih pengurangannya dalam beberapa sisi. Oleh sebab itu, sudah, kita jangan mendalami persoalan seperti itu. Nah, kalau kemudian kita mendalami, kemudian mempelajari, maka tidak muncul kecuali apa? Nanti syaitan masuk ke dalam diri kita, sehingga kita berburuk sangka terhadap salah satu di antara para sahabat, akhirnya rusaklah hati kita. Oleh sebab itu di sini sebutkan apa? Janganlah kita mendalami peristiwa tersebut sehingga akhirnya muncul syaitan, merusak hati kita, akhirnya muncul keraguan-keraguan tentang diri dan kedudukan para sahabat. Sudah kita katakan bahwa mereka berisihat, yang benar mendapatkan dua pahala, yang salah mendapatkan satu pahala. Selesai. Nah, sampai satu saat, ya, ditanya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, mana yang lebih utama, Umar bin Abdul Aziz dibandingkan dengan Muawiyah? Mana yang lebih utama, Umar bin Abdul Aziz? Inilah khalifah ma'ruf, dibandingkan dengan Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Maka apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala? debu yang menempel di kakinya Muawiyah. Barangku dia berjihad fisabilillah itu kalau dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz itu lebih berat debunya. Bicara masalah debu ini ya. Debunya saja ya. Dibandingkan dengan seluruh amalnya Umar bin Abdul Aziz itu lebih berat debu yang ada di kaki siapa? Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Sekarang kita dapatkan buku-buku banyak, biasanya buku orang Syiah atau buku-buku yang terkena pengaruh pemikiran Syiah, jelek-jelekkan Muawiyah, bahwa Muawiyah itu gila, kekuasaan dan yang semisalnya. Ya, ini ya. Oleh sebab itu kita jangan mendalami masalah-masalah seperti itu. Saya dulu baca buku ya, kalau baca buku seperti contohnya Bidayah wa Nihayah sih mungkin agak lebih anu ya, lebih selamat ya. Ya, seperti Bidayah wa Nihayah yang dikarang oleh Imam Ibnu Katsir itu yang paling selamat. Yang lainnya sudah. Ya, kebanyakan diriwayatkan dengan riwayat yang dhaifah, bahkan mautu. Ya. Akhirnya muncul seperti tadi, ketidaknyamanan, ketidaksenangan hati kita akhirnya berprasangka kepada salah satu di antara para sahabat. Kemudian yang ketiga yang wajib untuk dimuliakan, at-tabi'un lahum bi ihsanin min at-tabi'in alladziina adraku sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hattatu bi hadihim. Ya. Para tabi'un, maksud orang yang mengikuti, lahum, mengikuti mereka dengan ihsan dari kalangan para tabi'in. Yang menemui zaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hattatu bi hadihim dan mendapatkan hidayah, mengikuti hidayah mereka, hidayah taufik wal bayan, yang dimaksud adalah hidayah al bayan ya, bukan taufik ya, mengikuti petunjuk mereka, mithlu fuqaha al madinah asba'ah wa man jara ala manhajihim fi sa'il amsar. Ini ma'ruf ya, seperti dari kalangan para fuqaha, ma'ruf di kalangan kalau antum baca buku fikih maka di sana disebutkan ini pendapatnya fuqaha Al-Madinah Sab'ah. Ya, mereka adalah para tabi'in dan kebanyakan di antara mereka adalah anak-anak para sahabat ya. Banyak di antara mereka adalah seperti Urwah. Urwah bin Abdullah bin Zubair. Ya, ini kalangan fuqaha Sab'ah dan yang lain-lainnya ya. Thumma man ba'dahu min a'immatil hadis wal fiqh wa tafsir alladziina salaku maslaka sahabah wa tabi'in al-kiram. Kemudian orang yang datang sudah mereka dari kalangan para imam hadis al-fiqh wa tafsir, seperti contohnya Imam Malik ibn Anas rahimahullah taala, Imam Fudail ibn Iyad, Yahya ibn Ma'in, Imam Ahmad, Imam Yahya ibn Nadini, Imam Sufyan ats-Tsauri, Imam Sufyan ibn Uyainah, dan banyak lagi. Alladzina salaku maslaka sahabat, yang mereka meniti jalannya para sahabat. Wa tabi'in al-kiram, wa man sara 'ala manhajihim, dan orang yang berjalan di atas manhaj mereka. Fil i'tiqad, dalam masalah akidah, wal i'tisam bil kitab wa sunnah, dan berpegang dengan Al-Qur'an dan sunnah. Wa mujanabatil bid'ah wal ahwa wa ahliha, dan menjauhi perbuatan bid'ah, hawa nafsu dan para pelakunya. Wa difa'anil haq, dan membela kebenaran, wa ahlinya dan para pengikutnya, ila yaumin hadza wa ba'dahu ila ayati amrullah, sampai pada hari ini dan setelahnya hingga datang ketetapan Allah SWT yaitu yaumul qiyamah. Wa haula humul ladzina anahum rasul sallallahu alaihi wasallam biqaulihi la tazalu ta'ifatu min ummati 'alal haqqi dhahirina yadurruhum man khadalahum wa la man khalafahum hatta ya'ti amrullah. Ini yang mereka, ini yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW dengan sabdanya, senantiasa ada ta'ifah, sekelompok dari umatku, al-haq di atas al-haq, dohirina, mereka selalu menang. La yadurruhum man khadalahum, tidak memberikan kemudaratan kepada mereka, orang-orang yang menyelisih, orang-orang yang apa membiarkan atau meninggalkan mereka. Walaman khalafam, dan juga tidak memberikan kemudaratan kepada mereka orang-orang menyelisihinya. Hatta ya'tiya amrullah, hingga datangnya apa perintah Allah yaitu yaumul qiyamah. Qala Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala fi amsali haulai. Ini pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah tentang semisal haulai, semisal mereka itu. Wa man 'ulima minhu istihad sa'iq. Dan barang siapa diketahui darinya istihad yang diperbolehkan. Diketahui bahwa dia adalah ahlul istihad. Fala yajuzu ayyudkar 'ala wajhi dam, maka tidak diperbolehkan untuk disebutkan tentang orang tersebut ala wajhi hitam, dalam bentuk celaan. Kalau sudah diketahui bahwa dia ahlul istihad, maka tidak boleh disebutkan orang itu dalam bentuk celaan. Wa ta'zim lahu, dan menyatakan dia adalah termasuk di antara orang yang berdosa atas perbuatannya. Fa innallaha ghafar lahu wa khata'ahu. Jadi ada orang itu ini pelaku perbuatan dosa. Kenapa? Karena dia melakukan kesalahan. Tidak sampai seperti itu. Kenapa? Fa innallaha ghafar lahu wa khata'ah. Allah SWT telah mengampuni dosa-dosanya. Bal yajibu lima fihi minal iman wa taqwa wa mawalatuhu wa mahabbatuhu wal qiyamu bima awjaballahu min huquqihi min thana'i wa du'a wa ghir dhalika. Bahkan wajib terhadap apa yang ada pada orang itu, dari keimanannya, ketakwaannya, walaknya, rasa cintanya, kemudian menegakkan apa yang Allah SWT wajibkan baginya dari hak-hak, berupa apa? Dari hak orang itu tadi, yaitu berupa pujian, doa, dan yang selainnya. Sehingga ketika kita menyebutkan nama para ulama, kita sebutkan apa? Rahimahullah ta'ala. Ketika kita menyebutkan nama para sahabat, kita selalu mengatakan radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu. Ini doa. Adapun orang-orang sudahnya kita katakan rahimahullah, rahimahullah ta'ala. Ya, tidak ada yang kita sebutkan kecuali doa kebaikan untuk mereka. Ya, dan juga perjuangan dan apa dakwah mereka, begitu ya. Kemudian yang berikutnya, man yajuzu naqduhum wa tajrihuhum wa tahdhirun nasi min dararihim. Siapa yang diperbolehkan, siapa saja yang diperbolehkan naqduhum, apa dikritik, siapa yang diperbolehkan untuk dikritik, wa tajrihuhum, dan siapa yang diperbolehkan untuk apa menjarah, jarah itu apa menjelaskan tentang kesalahannya, menjarahnya itu menjelaskan tentang kesalahannya. Wa tahdhirun nas, dan siapa yang diperbolehkan untuk apa memberikan peringatan kepada manusia min dararihim, dari bahayanya. Siapa yang diperbolehkan untuk mengkritiknya dan juga menjelaskan tentang kesalahannya dan juga memberikan peringatan manusia dari dararnya. Yang pertama, wajib sebagai wajib kalam fi ahl bid'ah wa tahdhir minhum. Diperbolehkan bahkan wajib pembicaraan tentang ahl bid'ah dan tahdhir, peringatan dari mereka dan juga peringatan dari bid'ah mereka. Afrodan wa jama'atan, baik secara pribadi atau secara jamaah. Seperti ketika kita menjelaskan tentang orang-orang sufi, bagaimana kesesatan orang sufi, kita bicara tentang apa? Seluruhan. Atau kita bicara tentang si fulan dan si fulan, yang jelas-jelas ahlul bid'ah dan mendakwahkan bid'ahnya. Seperti Jaham Ibn Sufan, Ja'd Ibn Dirham, Bisr Muraisi, tokoh-tokoh ahlul bid'ah, Mu'tazilah, Jahmiyah pada masa tersebut. Atau tokoh-tokoh Syiah Rafidah yang mendakwahkan apa kepada kesatannya. Ya, tokoh-tokoh sekarang ini banyak kita sebutkan, At-Tijani, Yasir Habib, Al-Khamenei, dan yang semisal mereka. ya, atau tokoh-tokoh pergerakan haroki yang menyimpang dari si akidahnya. Kita tidak berbicara tentang masalah pribadi ya. Jangan dicampur adukkan ya. Kita berbicara tentang apa? Tentang manhajnya, tentang penyimpangannya. Kita tidak bicara masalah pribadi beliau. Oh sudah mati kok tetap diingat-ingat saja. Ya enggak. Yang jadi masalah itu dia memang orang yang sudah meninggal, tapi mikirnya masih hidup terus. Seperti contohnya, kita tidak bicara tentang Sayyid Qutb, tapi kita bicara tentang apa? Tentang penyimpangannya. Takfirul mustama', mengkafirkan seluruh mustama'. Nah, kemudian memberontak terhadap pemerintah dan semisal itu. Ini yang kita sampaikan kepada manusia, nah, supaya mereka menjauhi pemikiran seperti ini. Adapun orangnya, ketika kita menyebutkan ya, ghafirallahu lahu, semoga Allah SWT mengampuni dosanya. Tetapi masalah penyimpangan pemikirannya, maka kita jelaskan kepada umat. Begitu. Al-maduna minuh wal-haduluna. Orang yang telah lampau dan orang yang, maksudnya kelompok yang telah lampau dan kelompok yang pada saat ini muncul, seperti ramai-ramainya orang bicara masalah khawarij sekarang ya. Rawafid, Jahmiyah, Al-Murji'ah, Al-Karramiyah. Al-Karramiyah ini termasuk di antara apa? Kelompok Batiniyah ya. Muhammad Ibn Karam. Ahlu kalam falasifah alladzina jarrahum ilmul kalam ila aqaid fasidah. Yang ilmu kalam itu menarik mereka kepada akidah yang rusak, maksudnya ta'til sifatillah, menolak sifat-sifat Allah atau sebagian di antara sifat-sifat Allah. Fahaula yajib tahdhiru minhum wa min kutubihim. Maka mereka itu wajib untuk diberi peringatan dari keburukan mereka dan juga dari buku-buku mereka. Wa kadzalika man sara ala nahjihim min al-firaqi al-jama'at al-mu'asirah. Dan juga apa? Orang yang berjalan sesuai dengan manhaj mereka dari kelompok-kelompok yang ada ya pada masa sekarang ini. Mimman bayana ahlal tauhid wa sunnah. Di antara orang-orang yang apa? Berseberangan dengan ahlu tauhid dan sunnah. Wa nabatahum, dan menolak mereka. Wa janaba manahijahum, dan kemudian menjauhi manhaj ahlu sunnah wal jamaah. Bal harabaha wa nafara anha wa an ahliha. Bahkan tidak hanya sekedar apa, menjauhi, memerangi mereka, menuduh dengan berbagai macam tuduhan. Wa yulhaqu bihim man yunasirhum, dan juga disamakan dengan mereka, dengan ahlul bid'ah, adalah orang yang menolongnya. Man yunasirhum wa yudafi'nahu, dan juga apa, orang-orang yang membela mereka. Wa yadhkur mahasinah, ataupun juga orang-orang yang menyebut tentang kebaikan-kebaikannya. Oh, antum jangan menyebutkan tentang Jahm bin Sufyan, bagaimana dia berbuat baik dengan orang tuanya, dia mungkin berbuat baik kepada tetangga dan seterusnya. Tidak perlu. Karena kesalahan dia itu sangat parah sekali, karena kaitan dengan masalah apa? Ingkar terhadap sifat-sifat Allah SWT. Ujung-ujungnya, sekarang kalau kemudian seorang mengingkari nama Allah dan mengingkari sifat Allah, itu ujung-ujungnya mengingkari apa? Wujudnya Allah. Sekarang apa di dunia itu? Sesuatu yang tidak punya sifat. Sekarang ada enggak? Di dunia ini yang tidak ada atau yang tidak memiliki sifat sedikit pun. Apa coba? Ada. Ini punya sifat enggak ini? Punya. Ini punya sifat enggak ini? Ini punya sifat enggak? Ini punya sifat enggak? Buku punya sifat, gelas punya sifat, botol punya sifat, tisu juga punya sifat. Sifat. Maksudnya ada, oh ya ini tisu. Bentuknya seperti ini, warnanya, oh ya. Dan seterusnya, oh botol. Nah, cukup untuk 60 ml air. Ini kan sifatnya. Apa ada barang di dunia ini tidak memiliki spesifikasi? Tidak memiliki sifat, ada enggak kira-kira? Tidak ada, dalam khayalan pun tidak ada. atau mikir apa ya sesuatu yang tidak ada sifatnya, mesti ada toh. Paling tidak melihat sifat yang paling ada, minimal itu maujudun, bahwa sesuatu itu ada. Itu sifat yang paling apa? Paling minimal, paling rendah. Kalau sesuatu tidak punya sifat sama sekali, dalam khayalan manusia aja gak bisa. Apa sesuatu yang tidak ada sifatnya? Waduh, bingung dia. Era Jahmiyah mengatakan bahwasanya Allah tidak memiliki nama dan tidak memiliki sifat. Maknanya apa? Hakikatnya apa? Mengingkari wujudnya Allah SWT. Itu tujuan akhir mereka itu. Kok kemudian ada yang muji-muji mereka? Orang Mu'tazilah atau orang ya, Aqlaniyun, semisal itu ya. Wa yadhkur mahasinahum wa yashidu biha wa yashidu bi shakhsiyatihim wa jama'ah wa zu'ama'ihim, dan membanggakan bid'ah mereka dan juga membanggakan saksiah tokoh-tokoh mereka. Wa qad yufaddilu manahijahum ala manhaj al-tauhid wa sunnati wal jama'ah, bahkan mereka lebih mengutamakan manhajnya orang-orang Khawarij, manhajnya orang Mu'tazilah, manhajnya orang Rafidhah, nah, dibandingkan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Ini ya yang wajib untuk diberi peringatan. Nah, dan diingatkan manusia untuk menjauhi manhaj mereka adalah apa? Ahl bid'ah. Dan bid'ah mereka dan buku-buku kekarangan mereka. Yang kedua adalah ruwatu wasyuhud, para rawi dan juga saksi-saksi. Idza kanu majruhin jaza jarhuhum bi ijma'il muslimin. Kalau mereka itu majruh, maksudnya apa? Dari sifat-sifat yang dimilikinya tidak memenuhi syarat sebagai seorang rawi. Seorang rawi, nah, yang pertama dia harus seorang yang akil, seorang baligh, seorang muslim. Terus kemudian dia adalah seorang yang adil. Nah, dan seorang yang dhabit. Orang kafir kayaknya enggak bisa kita terima. Ya. Anak kecil enggak bisa kita terima. Beda antara menerima dan menyampaikan ya. Kalau menerima, menerima hadis, anak kecil enggak ada masalah ya. Tapi ketika menyampaikan harus dalam keadaan dewasa. Nah, tapi kafir enggak kita terima beritanya. Anak kecil enggak kita terima beritanya. Kemudian dia harus seorang yang adil. Yang dimaksud dengan seorang yang adil itu apa? Adalah seseorang. Adalah ya kalau dalam istilah para ulama al-hadith. Yang pertama dia harus selamat dari asbabul fisq. Selamat dari dosa-dosa besar. Nah. Menjaga diri dari dosa-dosa kecil. Selalu dalam keadaan bertakwa. Maksudnya menjalankan perintah Allah SWT dan seterusnya. Salim min khawarim al-muru'ah. Harus selamat dari segala sesuatu yang bisa merusakkan kehormatannya. Orang fasik ada terima hadisnya. Orang fasik ada terima hadisnya. Allah SWT berkata, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ya. Dia juga harus selamat dari dosa-dosa besar. Zahirnya lah, kalau dia melakukan perbuatan dosa besar, tanpa diketahui orang yang lain lagi urusannya. Zahirnya dia selamat dari dosa-dosa besar. Juga, dan juga menjaga diri dari dosa-dosa kecil. Dan juga selamat dari apa? Sesuatu yang bisa merusakkan kehormatannya. Seperti zaman dahulu, kalau seorang rawi, seorang syekh, kok jalan di tempat-tempat umum tidak pakai topi, ini bisa ditaifkan hadisnya. Ini topi ini zinahnya ini, perhiasannya bagi para ulama, misalnya pakai imamah, minimal pakai toqiyah. Ya. Ya kalau di kampung-kampung kalau kiai enggak pakai kopiah kan ya. Wah, ini kiai apa ini? Begitu ya. Itu ya salah satu di antara. Ini salah satu di antara rawi yang terima hadisnya. Fal huwa wajibun. Jadi menjelaskan tentang kelemahan seorang rawi atau seorang saksi itu adalah perkara yang wajib. Sebagaimana menjelaskan Imam Nawawi dan Imam Ibnu Taimiyah. Dan bagi orang yang mengikuti dengan apa yang dilakukan oleh para imam dalam masalah nusratu hadzin dan pembelaan terhadap agama ini. Wa min dzalikan, dan di antara pembelaan terhadap agama ini apa? Membantah mubtadi ahl bid'ah. Maka kita dapatkan bahwasanya para imam ketika berbicara tentang ahl bid'ah dan juga tentang rawi-rawi, balam yusyiru ila muwazanati bainal hasanati wasayyi'ati. Ketika mereka membantah ahl bid'ah atau kemudian menjelaskan tentang kelemahan seorang rawi, mereka hanya menjelaskan tentang apa? Tentang sisi buruknya saja. Sisi penyimpangnya saja. Fulan kadzab, fulan matruk, fulan utuhima bil kadzab, bil kadzibi. Fulan dituduh, fulan kalau dikatakan kadzab berarti dia berdusta atas hadis Nabi SAW, ya, berdusta atas nama Nabi SAW. Atau kemudian dikatakan mutaham bil kadzibi. Si fulan ini tertuduh berdusta. Dia memang tidak berdusta atas Nabi, tapi berdusta dalam pembicaraan sehari-hari. Nah, maka dijelaskan oleh para ulama seperti itu ya. Si fulan, nah contohnya ya. Nah, pada suatu saat ada seorang imam berjalan di muka rawi si fulan sampai terdengar suara musik dari dalam rumahnya. Maka si fulan dizaifkan. Tidak melihat si fulan ini mendengar musik, tapi apa? Terdengar dari rumahnya suara musik itu dizaifkan. Ya, seperti itu ya. Dan para ulama tidak menyebutkan tentang apa kebaikan-kebaikannya. Harus dibedakan antara penulisan biografi dengan apa? Dengan bantahan. Dan penjelasan tentang seorang rawi. Kalau menulis biografi, biografi si fulan jelaskan ada kebaikannya, kemudian juga tulis tentang kekurangannya. Tapi kalau menjelaskan tentang apa bantahan kepada ahli bid'ah terhadap bid'ah mereka, maka tidak perlu menyebutkan kebaikannya. Kenapa? Ya karena kalau kita sebutkan kebaikannya sama dengan memuntahkan apa yang kita bangun. Oh, si fulan ahli bid'ah penyimpangannya seperti ini, tapi dia adalah seorang, enggak perlu. Kecuali antum menulis apa? Bukan menulis bantahan, tapi menulis biografi seseorang. Wow, tentang kisah hidupnya dan seterusnya. Tentu ada sisi baiknya dan sisi kurangnya. Itu wajar. Tapi kalau ada bantahan atau dalam masalah penjelasan tentang seorang rawi, maka tidak perlu muazanah, enggak ada ya muazanah. Muazanah itu menimbang antara baik dan buruknya, enggak ada seperti itu. Ya. Seperti itu. Wa alafu kutuban fil jarh ta'dil wa kutuban fil nasr sunnah. Warat ahl bid'ah firaqihim wa kutuban fil mawdu'ah dan seterusnya. Para ulama menulis kitab-kitab dalam kitab jarh ta'dil tentang apa nasr sunnah, pembelaan terhadap sunnah, bantah terhadap bid'ah dan kelompok-kelompok mereka, dan juga kitab tentang mawdu'at. Walam yujibu hadihi almuazanah min qarib walam min ba'id. Mereka tidak mewajibkan untuk menyebutkan apa muazanah, menimbang kebaikan dan keburukan tadi. Ya. Tapi mereka menjelaskan tentang kekurangan-kekurangan tadi, penyimpangan-penyimpangan secara jelas, lengkap seperti itu. Ya. Seperti yang disebutkan tentang Imam Ahmad dan juga Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, dan juga dijelaskan oleh Imam Bukhari, khalqu af'al ibad. Nah, dan juga para imam yang lain menyebutkan tentang penyimpangan-penyimpangan itu, penyimpangannya seperti ini, penyimpangannya seperti ini dan seterusnya. Nah, dan kitab Ibnu Battah dalam syarah wal ibanah, syarah i'tiqad usul ahli sunnah, punyanya karya dari Imam Al-Lalika'i, kemudian mukaddimah syarah sunnah Al-Baghawi. Semuanya tidak pernah menyebutkan tentang kebaikan-kebaikan orang yang mereka bantah. Ya. Dan juga seperti contohnya Rawafid, Qadariyah, Jahmiyah, bukunya banyak sekali ya, antum kalau mau pengen melihat satu persatu. Ya, tentang Asy'ariyah, tentang Maturidiyah, tentang Sufiyah. Ya. Mereka sama sekali tidak menyebutkan tentang apa? Tentang kebaikan mereka. Mereka hanya menyebutkan tentang apa penyimpangan mereka, kepada mereka bantah. Adapun ulama salafiyin pada zaman sekarang ini, itu pun mengikuti apa yang telah dilakukan oleh para ulama una salafus salih pada zaman dahulu, ketika membantah kelompok-kelompok mubtadi' ini, disebutkan di sini fatwa-fatwa para ulama, ya. Seperti contohnya waqad su'ila samahatu Syekh Asy-Syaikh Allamah Abdul Aziz bin Baz soal tali binisbati liman ahlus sunnah wal jamaah fi naqd ahlul bid'ah wa kutubihim hal min al-wajib dzikr mahasinihim wa masawihim faqad am faqad masawi. Sesuai yang berkaitan dengan manhaj ahlus sunnah wal jamaah dalam naqd ahlul bid'ah, membantah ahlul bid'ah dan juga membantah buku-buku mereka, hal min al-wajib, apakah menjadi perkara yang wajib dzikr mahasinihim wa masawihim faqad, menyebutkan tentang apa, tentang kebaikan dan keburukan mereka, atau hanya menyebutkan tentang keburukan mereka, penyimpangan mereka. Fa'ajab rahimahullah al-ma'ruf kalam ahli ilmi naqdul masawi litahdir wa bayan akhta' allati akhta'u fiha litahdir minha. Ma'ruf dari ucapan ahli ilmi, membantah masawi litahdir, membantah penyimpangan-penyimpangan untuk apa? Untuk peringatan. Wabail akhta, menjelaskan kesalahan-kesalahannya. Alati akhta fiha, yang mereka jatuh ke dalamnya. Litahdir minha, ya, menjelaskan tentang penyimpangannya dan juga menjelaskan tentang kesalahannya untuk memberikan peringatan manusia darinya. Amat tayyib ma'ruf makbul at-tayyib, lakin maksud tahdir min akhta ihim jahmiyah dan seterusnya. Jadi enggak perlu disebutkan. Apanya kebaikan-kebaikan mereka enggak sebutkan. Karena maksud di sini untuk tahdir. Untuk memberikan peringatan tentang kesalahan mereka. Untuk menjelaskan tentang kesalahan Rafidhah, Syiah, untuk menjelaskan tentang kesalahan Mu'tazilah, untuk menjelaskan kesalahan tentang tentang Jahmiyah dan seterusnya. Tidak diperlukan lagi untuk menjelaskan tentang kebaikan mereka. Fa idza da'at hajatu ila bayan ma 'indahum min haqqin yabin wa idza sa'ala sa'il madza 'indahum min al-haq ma tawafaqa fiha al-haq al-sunnah al-mas'ul ya'lam dhalika yubayyin lakin al-maqsud al-adham wal aham bayan ma 'indahum min al-batil li hadir sa'il wa la'alla yamil ilaihim. Tapi maksud utama di sini adalah yang paling penting, yang paling besar adalah apa? Menjelaskan tentang kebatilan yang ada pada mereka, agar supaya yang bertanya itu tahu tentang penyimpangan mereka, kemudian setelah itu apa? Tidak cenderung kepada mereka dan menjauhinya. Dan dua, ditanya dengan pertanyaan yang lain, fi unasun yujibuna al-muwazana annaka idzan taqatta mubtadi'an bi bid'atihi lituhadiru an-nas minhu yajib an tudkar hasanatuh hatta la tadrimuhu. Kemudian ditanya oleh yang lainnya, ada orang-orang yang mewajibkan muazanah, menyebutkan tentang kebaikan dan keburukan. Sungguhnya apabila engkau mengkritik seorang ahlul bid'ah tentang bid'ahnya, litu hadirun nas minhu, agar supaya manusia jauh darinya, lari darinya, yajibu antutkar, wajib untuk disebut tentang apa? Kebaikannya, sehingga engkau tidak berbuat zalim kepadanya. Fa'ajaba Syekh rahimahullah la ma huwa lazim wa ma huwa bilazim. Ndak, itu bukan merupakan keharusan. Syekh bin Baz rahimahullah mengatakan itu bukan keharusan. Apalagi wajib, ya. Harus saja tidak, apalagi wajib. Ya, seperti itu ya. Dan juga ditanya juga di sini, wasu'ila Syekh Allamah Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizallahu taala ba'da an su'ila 'addatul as'ila haul jama'at su'al tali, ya Syekh, nuhaddir minhum duna an nadhkur mahasinahum, misalan an nadhkuru mahasinahum wa masawi'ahum. Ditanya tentang kondisi dan keadaan jamaah yang ada ya. Kemudian ditanya, ya Syekh, kamu memberikan peringatan tentang mereka tanpa menyebut kebaikannya. Atau kemudian kita juga menyebut kebaikan dan penyimpangannya. Maka Syekh menjawab, idza dzakarta mahasinahum ma'nahu da'aut lahum. Kalau engkau menyebutkan kebaikan jamaah-jamaah itu atau orang-orang itu, maka seakan-akan engkau apa? Engkau mengajak orang lain untuk supaya mengikuti dia. Kalau kita menyebutkan tentang keutamaan Jahmiyah, kita bicara tentang penyimpangan Syiah begitu ya. Kemudian kita sebutkan tentang keutamaan mereka, ini sama dengan mengajak orang untuk apa? Untuk mengikuti mereka. Katanya, la tadzkur mahasinahum, udzur khata allati hum alaihi faqat, li'annahu ma huwa mauqulun laka anta tursu wad'ahum. Kata Syekh Shalih Fauzan, jangan engkau sebutkan tentang keutamaan mereka. Sebutkan tentang kesalahan yang mereka lakukan. Karena yang diwajibkan bagi kamu adalah menyebutkan tentang kesalahan mereka, bukan kondisi mereka semuanya. Ya. Yang disadarkan kepada kamu adalah untuk menjelaskan tentang kesalahan mereka, agar supaya mereka bertaubat dari kesalahan mereka dan manusia kemudian tidak mengikuti mereka. Ini ya. Kemudian yang lebih anu lagi adalah perkataan Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala ketika tanya tentang kaidah muwazanah. Kaidah muwazanah menimbang. Jadi kalau menyebutkan tentang atau kemudian memberikan peringatan tentang al-bid'ah, maka harus disebutkan tentang kebaikan mereka. Maka Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala mengatakan, min aina lahum annal insan idza ja'at munasabatu li bayanil khata' al-muslim, in kana da'iyan aw ghair da'iyatan lazimun ya'mal muhadarah yadhkur fiha mahasinah min awalha ila akhirha. Allahu akbar, syai'ul ajib, kata beliau. Dari mana dalilnya mereka bahwa seorang ketika menjelaskan tentang kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh seorang muslim, baik dia mengajak kepada bid'ahnya atau tidak, merupakan keharusan bagi dia juga untuk menyebutkan tentang keutamaannya. Allahu Akbar, kata beliau, syai'un ajib, ini sesuatu yang ajib. Kalau kemudian kita masih menyebutkan saja tentang keutamaan mereka ketika kita membantah mereka, membantah orang bid'ah, maka ini ada mafsadahnya ini. Di antara mafsadahnya apa? Tajhilu salaf, mengatakan bahwa salafun salaf itu jahil. Menjahilkan siapa? Salafun salaf. Kemudian bidzulm wal jaur, menuduh mereka dengan apa? Kedzaliman dan al jaur, tidak adil. Seakan-akan mereka tidak bersikap adil. Kenapa antum menyebutkan kesalahan mereka saja? Penyimpangan mereka tidak menyebutkan tentang keutamaan mereka. Kemudian ketika ta'dhimul bida'i wa ahli, mengagungkan perkara bid'ah dan para pelakunya. Wa tahqiru a'immatus salaf wa ma hum 'alaihi min sunnati wal haq. Dan juga apa, merendahkan a'immatus salaf. Dan juga apa yang mereka pegang dari sunnah dan al-haq. Ini ya, maka berhati-hatilah terhadap manhaj ini ya, manhaj muwazanah tadi ya. Kalau kita berpegang dengan manhaj muwazanah, maka seakan-akan kita mengatakan bahwa para ulama salaf itu jahil, tidak tahu tentang syariat sedikit pun, atau kemudian menuduh mereka telah berbuat zalim, berbuat tidak adil. Kenapa tidak menyebutkan kebaikan ahlul bid'ah? Dan juga ini yang ketiga yang paling bahaya adalah mengagungkan bid'ah dan para pelakunya. Di sisi lain berarti merendahkan para imam dan juga al-haq yang datang bersama dengan mereka. Taib ikhwah, bab yang terakhir ini, bab yang ke-12, abwab allati tajusu fiha al-ghibatu wal-jarhu inda ulama al-Islam. Bab yang diperbolehkan di dalamnya ghibah. Apa saja yang diperbolehkan di dalamnya ghibah? Ghibah hukum asalnya haram. Termasuk di antara dosa-dosa besar. Hukumannya luar biasa sekali ya, ikhwan. Al-ghibah ini wa iyadan billah ini. Wal jarh 'inda ulama al-Islam. Dan juga apa saja diperbolehkan untuk menjarah. Menyebutkan apa? Kesalahan dan penyimpangan. Menurut para ulama al-Islam. Qala Nawawi rahimahullah ta'ala, "I'lam anna al-ghibata tubahu li ghardi sahih syar'i, la yumkin musul ilahi illa biha." Ketahuilah bahwasanya ghibah itu dimubahkan, diperbolehkan li ghardin sahihin, karena maksud yang sahih syar'i. La yumkin usulu ilaihi, tidak mungkin sampai kepadanya illa biha, kecuali dengan ghibah yang tadi. Wa huwa sittatu abwabin. Ada 6 perkara. Al-awwalu tadhallum. Maksudnya apa? Ketika seorang didzalimi, kemudian dia pergi ke seorang qadhi, kalau sekarang ya polisi dan seterusnya, secara otomatis dia akan menceritakan orang yang mendzalimi dia, perbuatannya. Boleh. Nah, ketika orang yang didzalimi menyebutkan apa? Perbuatan buruk dari orang yang mendzaliminya kepada orang lain. Tujuannya untuk apa? Untuk menghilangkan atau kemudian mengurangi kedzaliman yang menimpanya. Seperti kalau kita pergi ke polisi atau pergi ke hakim menceritakan kedzaliman yang dilakukan oleh orang yang tidak senang kita. Ini bukan berarti babahi, ini diperbolehkan. Atsani al-isti'anatu ala taghyiril munkar waradul ma'asi ila shawab. Jadi minta pertolongan kepada seorang untuk merubah kemungkaran atau mengembalikan orang berbuat maksiat kepada kebenaran, kepada jalan yang lurus. Seperti tadi, seorang istri melaporkan atau menceritakan atau mengeluhkan tentang perilaku suaminya, ya, suami saya itu kecanduan game, Ustaz. Tujuannya untuk apa? Untuk merubah kemungkaran yang dilakukan oleh suaminya. Bukan untuk menceritakan aib suaminya. Sampai di situ saja enggak boleh, kalau ini enggak boleh. Dia cerita kepada tetangganya, oh, suami saya itu begini, begitu, dan seterusnya. Tapi tujuannya untuk apa? Maksudnya untuk apa? Untuk merubah kemungkaran? Atau berikan nasihat kepada suaminya? Enggak. Hanya menceritakan aib suaminya, ini haram. Atau seorang suami menceritakan tentang apa? Tentang aib istrinya. Wah, istri saya itu kalau beli alat-alat kecantikan itu habis jutaan. Bengesannya itu harganya berapa? Enggak tahu berapa ratus ribu. Masya Allah. Ini begitu ya. Ya, siapa yang menyuruh Anda untuk nikah dengan wanita yang cantik? Wanita yang cantik itu biasanya maunahnya juga mahal. Ya, sederhana saja. Iya, betul ya, ikhwah. Semoga tidak begitu ya. Cantik itu cantik hatinya ya, bukan. Insyaallah. Nah, kalau saya cerita seperti itu karena saya sudah praktek ya. Kalau antum kan masih di angan-angan ya, kalau sudah nikah. Kalau saya kan sudah praktek, cantik itu cantik hatinya. Cantik akhlaknya. Cantik adabnya. Begitu, itu seorang wanita yang salehah. Oleh sebab itu jangan hanya cari cantik fisiknya saja ya, insyaallah. Agamanya bagus, insyaallah. Bisa menolong kita dalam menjalankan ketaatan kepada Allah SWT. Ini ya, meminta pertolongan untuk merubah kemungkaran atau mengembalikan seorang yang berbuat maksiat kepada jalan yang lurus. Itu tidak disebut ghibah ya. Lihatnya ada orang minum minuman khamar begitu, waduh. Terus dia ngomong sama Pak RT, "Pak RT, ini tolong dicegah ini." Ya, oh iya, Pak RT datang, "Oh, jangan minum khamar," dan seterusnya. dia tinggalkan, itu boleh, itu bukan ghibah. Tapi ada cerita si fulan tukang minum khamr, cerita kepada orang lain, tapi tidak punya tujuan untuk apa, merubah kemungkaran tersebut, ini masuk bab ghibah, walaupun dia berbuat maksiat, antum ghibahi. Thalis istifta', istifta' seperti apa yang ditanyakan oleh Fatimah bintu Qais, menceritakan tentang fulan dan fulan, bagaimana pendapatmu ya Rasulullah SAW, si fulan begini, si fulan begitu. Nah, ini bukan apa, bukan ghibah menceritakan tentang si fulan dan si fulan, tapi minta fatwa, kira-kira mana yang lebih tepat kalau saya menikah dengan ini atau yang itu, begitu. Kemudian yang keempat, tahdhir muslimin min syarri wa nasihatihim. Peringatan kaum muslimin dari keburukan dan nasihatnya untuk mereka, ini boleh ini. Kemudian kelima, ayyakuna mujahir bi fisqihi wa bid'atihi. Bahwa yang diberi peringatan ini terang-terangan dengan kefasikannya ya. Juga terang-terangan dengan apa? Dengan kebid'ahnya. Jadi tidak sembunyi-sembunyi dia. Kalau sembunyi-sembunyi dengan apa? Dengan maksiatnya, itu urusan dia dengan Allah SWT. Tapi ketika dia melakukannya terang-terangan di hadapan orang banyak dan seterusnya, maka kita pun harus memberikan manusia tentang keburukannya. Ya. Ini diperbolehkan ya. Kalau diam-diam maka masuk bab ghibah. Masuk bab ghibah. Tapi kalau kemudian dia terang-terangan di khayala umum, maka kita pun peringatan kepada dia. Kemudian sadis ta'rif untuk pengenalannya. Fa idza kana al-insan ma'rufan bil laqab kal a'ma wal a'ras wal asam. Apabila seorang insan itu ma'ruf dengan julukannya ya. Kalau a'ma, fulan a'ma, fulan buta, fulan a'raj, a'raj pincang, fulan asom, bisu. Jasa ta'rifum bidzalika. Kalau fulan, kadang-kadang kita sebutkan nama fulan, namanya Pak Budi ini banyak sekali. Oh iya, Budi pisang. Budi kerupuk. Ini berghibah ini ya. Ya boleh itu ya. Kan kadang-kadang kita mengenal teman-teman ini. Budi siapa? Oh, Budi roti. Ya. Untuk apa? Untuk mengenal. Jadi karena banyaknya nama seperti itu akhirnya oh si fulan oh a'raj ya, pincang ya. Oh ya. Ya. Ada sefulan dol, ya dol. Saya namanya Abdurrahman Ad-Dol. Nah, sesat, dol itu kan sesat dalam bahasa Arab. Bukan sesat dalam artian tersesat dari jalan hak, enggak. Suatu saat dia pergi umrah, pergi haji, kemudian tersesat di kota Mekah, sehingga kemudian dikenal sefulan Ad-Dol gitu. Seperti itu ya. Dalilnya bukan karena sesat dari jalan yang hak, tapi sesat jalan, betul-betul sesat jalan ya. Kalau untuk ta'rif seperti itu boleh ya. Di kalangan para rawi banyak seperti itu ya. Nama selalu ada julukannya ya, a'raj, a'ma, kemudian ada lagi a'mas. A'mas seorang imam min a'immatil ahli hadis. A'mas, tahu a'mas itu apa? Orang yang rabun. Matanya rabun, belum sampai pada buta ya, tapi rabun. Ada disebut dengan a'war. Seorang imam min a'imat al-hadith, a'war. Atau Ibn Abi Rubah al-a'war, juling. Kalau kita mungkin, wah nama ngeri sekali kayak gini ya. Bisa. Kita mungkin enggak biasa ya, tapi bagi orang Arab itu biasa seperti itu, julukan seperti itu. Kalau kita mungkin yang biasa tadi ya itu seperti menyebutkan apa, oh buti pisang, oh buti apa, buti kerupuk, oh buti apa, seperti itu. Ya. Tsumma qala fa hadhihi sittatu abwab dzakarha ulama wa aktsaruha mujma 'alaiha dalailuha min ahadits sahihah masyhura. Empat perkara ini disebutkan oleh para ulama dan semuanya, sebagian besar di antara enam perkara ini mujma 'alaiha, telah sepakati semuanya. Dan dalilnya itu dari ahadits sahihah. Waqad nadhama ba'du ulama hadhil abwab fi qawlihi al-qadhu laysa bighaibatin fi sittatin mutadhallimun wa mu'arrifun wa muhaddirun wa mujahir fisqan wa mustaftin wa man talaba li'ana fi izadil munkari. Ini qadha, celaan, ini bukan termasuk ghibah dalam empat perkara. Mutadhallim, orang yang didzalimi, orang yang mengenalkan orang lain, muhadir, orang yang memberikan peringatan, orang yang terang-terangan berbuat fisq, orang yang minta fatwa, dan orang yang minta pertolongan untuk menghilangkan kemungkaran. Wa qultu waqad dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahimahullah fi jawaz al-ghibah al-mubtadi' syartainuhuma. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala menyebutkan tentang dua syarat diperbolehkannya menghibahi. Yang pertama al-'ilmu. Kemudian yang kedua adalah husnu niat, niat yang baik. Jadi ketika menghibah itu atas dasar ilmu, bukan prasangka ya. Jelas apa yang dilakukan itu jelas. Bahwa ini adalah penyimpangan. Bukan prasangka, mungkin dia melakukan seperti itu, mungkin enggak. Atau kemudian masih ragu-ragu untuk perbuatan, enggak. Ya. Haitsu qala yarhamuhullah thumma alqa'il fi dhalika bi'ilmin labuda lahum min husni niyyatin. Dan orang yang berbicara tentang hal itu maka dia harus dengan ilmu. Dan juga tidak bisa, dia harus disertai dengan niat yang baik. Fala takallama bihaqqin wa yaqsudu 'uluwa fil ardi aw al fasada. Kalau dia berbicara dengan hak, dengan benar, tapi apa, dia menghendaki ulu fil arti. Ulu fil arti maksudnya apa? Tajabburan, merasa lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain. Atau niatnya fasad, rusak. Kana bimanzilatil ladzi yuqadil hamiyata wari'an. Wari'an. Maka kedudukannya sama dengan orang yang berjihad, jihad fisabilillah, tapi hamiyah. Karena hanya karena apa? Hamiyah saja dan riya saja. Membela apa namanya kabilahnya, karena dia bagian dari kabilah ini, kabilah ini berjihad maka dia ikut-ikutan kabilahnya, bukan karena Allah SWT. Tapi jihadnya jihad syar'i, tapi rusak dini niatnya, maka enggak ada gunanya. Seperti tadi dia berbicara tentang si fulan jamaah fulan dan seterusnya, tapi tujuannya untuk apa? Ulua, untuk merasa lebih tinggi dibandingkan yang lainnya. Atau karena apa? Niatnya yang fasad. Maka ini tidak ada faedahnya. Wa in takallama li'ajlillah ta'ala mukhlishan lahuddin kana minal mujahidin fi sabilillah min waratsatil anbiya khulafa'ar rusul. Apabila dia berbicara karena Allah, mukhlishan lahuddin, mengikhlaskan hanya kepadanya, maka dia termasuk di antara mujahidin fi sabilillah dan termasuk di antara para waris para nabi. Wa laisa hadzal bab mukhalifan liqaulihi sallallahu alaihi wasallam al-ghibatu dzikruka akhaka bima yakrahu. Dan ini menyelisihi, ini bukan berarti menyelisihi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ghibah al-ghibatu wa ma al-ghibatu. Ghibah adalah apa? Engkau menyebutkan tentang saudaramu dengan sesuatu yang dia tidak sukai di belakangnya, bukan di depannya ya. Kalau di depannya, ini bukan ghibah. Oh, kamu itu begini-begini, ini bukan ghibah. Ini masuk pada bab yang lain. Mungkin bab memaki, bab mencela, dan seterusnya ya. Tapi tidak masuk bab ghibah. Kalau ghibah apa? Wara' di belakangnya, bukan di depannya ya. Fa innal akha huwal mu'min, semuanya akh, saudaramu itu mu'min. Wa akhul mu'min in kana shadiqan fi imanihi lam yaqra hadzal haqq. Kalau akhul mu'min, saudara mu'min, kalau dia betul-betul shadiq pada imannya, tentu dia tidak akan membenci kebenaran ini. Alladzi yuhibbullahu wa rasuluhu, kebenaran yang Allah SWT dan Rasulullah cintai. Wa in kana fihi syahadatu alaihi wa ala, walaupun itu persaksian terhadap dirinya dan keluarganya. Maksudnya kalau kemudian ada orang memberikan nasihat kepada kita dengan benar, ya, kalau kita ini shadiq dengan keimanan kita, tentu kita akan menerima. Ya. Kalau kita menolaknya, berarti apa? Kita termasuk di antara orang yang sombong. Al-kibru, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahaduna yuhibbu an yakun na'luhu jamil wa thawbun jamil. Ala sahada min al-kibr. Wahai Rasulullah, salah seorang di antara kami suka kalau sepatunya itu bagus, bajunya itu indah. Apakah ini termasuk dari al-kibr, sombong? Rasulullah katakan, la, al-kibru apa? Batarul haq wa ghamdun nas. Kalau sudah menolak keberanian, biasanya merendahkan orang, ya. Satu yang merupakan kelazimannya. Nah, menolak kebenaran, merendahkan manusia, itu suatu kelaziman. Antum merendahkan manusia, menolak kebenaran yang datang dari dia. Nah, kalau benar, untur ila man qal wa tantur ila man qal. Ini bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini perkataan Ali bin Abi Thalib. Lihatlah apa yang diucapkan dia. Jangan melihat siapa yang mengucapkan. Ini dalam qadhiyah-qadhiyah tertentu, ya. Seperti kisah Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ketika ketemu sama syaitan, terus mengajari Abu Hurairah untuk membaca apa? Baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah 100 kali pada waktu pagi dan 100 kali pada waktu sore. Kemudian dikabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dzalika syaitan wa qad shadaqaka wa huwa kadzub." Nabi SAW mengatakan bahwa itu adalah syaitan. Apa yang dikatakan benar walaupun dia itu pendusta. Jadi lihat apa yang diucapkan. Kalau benar, benar. Ya. Tapi ini tidak berlaku pada apa? Pada periwayatan hadis. Walaupun benar, tapi dia adalah seorang pendusta yang tidak bisa kita terima. Ya. Ya. Tapi kalau dalam periwayatan hadis dan seterusnya, dan yang itu membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada Abu Hurairah bahwa apa yang dikatakan itu benar. Maksudnya timbangannya timbangan syar'i, ya, khawatir. Ya. Wa man takariya hadzal haqq kana naqisan iman. Kapan dia membenci kebenaran ini? Karena naqisan imannya berkurang. Yang kusum min ukhuwatihi biqadri ma naqasa min imani, berkuranglah persaudaraan dia sesuai dengan kadar berkurangnya keimanannya. Walam ya'tabir karahatahu min al-jil hal naqasa minha imanu. Jadi ini masih berkaitan dengan apa yang di atas, ya. Taib, di sini disebutkan oleh mu'alif, nakhthimu hadi ad-durus bima dzakara syekhu Bakar Abu Zaid fil mabhats dzasi fi kitabi Hajjul Mubtadi'. Uqubatan min bala mubtadi'ah. Kita tutup pelajaran ini dengan apa yang disebutkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid dalam pembahasan ke-9 dalam kitabnya Hajar Mubtadi'. Uqubatan, hukuman man bala al-mubtadi'ah, hukuman bagi orang yang loyal kepada ahlul bid'ah. Haitsu qala hafidhahullah ta'ala, kama annal mutakallim bil-batil syaitanun natiq, wasakit al-haq syaitanun akhras, sama kala Abu Ali Daqqaq dan seterusnya, ya. Nah, sebagaimana bahwasanya orang yang berbicara dengan batil itu syaitan natik. Orang yang berbicara dengan batil itu syaitan natik. Syaitan yang berbicara. Sakit al-haq, diam dari kebenaran, tahu batu kebenaran tapi dia diam dan tidak mengucapkannya. Itu syaitan akhras, itu syaitan bisu. Kalau berbicara dengan batil itu syaitan. Ya, syaitan natik, syaitan yang berbicara. Tapi ketika dia diam dari kebenaran, tahu bahwa itu kebenaran, tapi dia diam, maka disebut syaitan bisu. Ini bagi orang yang loyal terhadap ahlul bid'ah, tahu dia, ini bid'ah ini yang dilakukan. Tapi dia diam, tidak mau mengingatkan. Ahlul bid'ahnya syaitan natik. Yang diam apa? Syaitan akhra, syaitan bisu. Padahal dia tahu apa yang dilakukan adalah salah, tapi dia diam, tidak mengingatkan. Ya, wa min sunan tsabitah qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam al mar'u ma'a man ahabba, seseorang itu bersama dengan orang yang dia cintai. Wa qala Anas radhiyallahu ta'ala anhu fa ma farihal muslimuna bi syai'in ba'da al islam farhahum bi hadzal hadis al mar'u ma'a man ahabba, seseorang yang bersama dengan orang yang dia cintai, kalau dia senang loyal kepada ahli bid'ah, ya nanti pada yaumul kiamah dibangkitkan dengan mereka. Tapi kalau dia cinta dengan ahlul iman, dengan ahlus sunnah, maka yang mulia kiamat juga akan dibangkitkan dengan mereka. Maka Anas setelah mendengar bacaan, apa mendengar hadis ini mengatakan, "Fama farah muslimun bisyain," dan kaum muslimin tidaklah bergembira dengan sesuatu setelah keislaman mereka lebih berbahagia dibandingkan dengan ketika mereka mendengar hadis ini. Ada seorang badui datang kepada Nabi SAW dan berkata, "Ya Rasulullah," bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan datang hari kiamat? Kapan datangnya hari kiamat?" Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Mada a'tadallaha," apa yang kamu persiapkan untuk menghadapinya, menghadapi hari kiamat? Ah, sahabat ini menjawab, "La syai'a ya Rasulullah, tidak ada sesuatu pun yang aku persiapkan kecuali sebagaimana dilakukan oleh kaum muslim yang lainnya, sholat, puasa, zakat dan seterusnya. Walakinni uhibbullah wa rasulah." Sahabat miskin. Nah, melakukan sebagaimana apa yang dilakukan oleh para sahabat yang lainnya. Tidak seperti para sahabat yang masya Allah, ahlu sadaqah, ahlu jihad, ahlu sholat malam. Miskin. Tapi dia punya satu. Akan tapi diriku, aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka Nabi SAW mengatakan, "Al-mar'u ma'aman ahabba." Seorang itu nanti pada hari kiamat akan dibangkitkan dengan orang yang dia cintai. Sekarang coba tanya kepada anak-anak muda sekarang, siapa yang mereka senang, yang menjadi idola mereka itu siapa? Artis, bintang film, pemain bola, seperti itu. Ini hati-hati, ini masalah wala wal bara ini. Kalau kemudian kecintaan mereka mengalahkan kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya, dan kecintaan kepada orang yang beriman, maka dikhawatirkan nanti suatu saat kalau datang hari kiamat dia akan dibangkitkan dengan orang yang dia cintai. Maka Anas mengatakan, "Ma fa ma farihal muslimu syai'in ba'dal islam farhahu bi hadzal hadis." Kaum muslimin setelah keislaman mereka tidaklah segembira dengan sesuatu lebih gembira daripada ketika mereka mendengar hadis ini. Langsung dia mengatakan, "Ana uhibbullah wa rasulahu wa uhibbu Abu Bakar wa Umar wa Utsman." Aku mencintai Allah dan Rasulnya, aku mencintai Abu Bakar, aku mencintai Umar, aku mencintai Utsman. Waqad shaddatul a'immatu an-nakir 'ala man naqada asl i'tiqad wa tarka al-hadith al-mubtadi'. Dan para a'immah itu sangat keras pengingkaran mereka terhadap orang yang naqada, menyelisihi asal etikot, dasar dari etikot, prinsip etikot, dan meninggalkan hajar mubtadi, dan meninggalkan, mengabaikan apa? Menghajar, memboikot ahlul bid'ah. Ya, ini hanya sekedar tambahan saja perkataan dari Bakar, Syekh Bakar Abu Zaid ini. Berita tentang Al-Ittihadiyah, Allahu a'lam, ini kelompok yang menyerukan persatuan bukan di atas hak tapi di atas kebatilan dan yang semisalnya. Ya, ini seharusnya kita kembali membaca buku asli beliau. Tapi apa yang disampaikan di sini oleh penulis kitab ini sudah cukup. Tentang hal-hal yang diperbolehkan dalam masalah ghibah, dan kemudian menjelaskan tentang penyimpangan yang dilakukan oleh ahli bid'ah dan yang semisalnya. Ya, ini cukup sekian dulu saja pembacaan dan kajian kitab ini, dan kita mohon ampun kepada Allah SWT, istighfar kepadanya atas kesalahan yang terjadi pada majelis ini, baik kesalahan lisan atau sikap atau penjelasan tentang kitab ini. Kita mohon ampun dan istighfar kepada Allah SWT, dan kita mohon keberkahan atas ilmu yang telah kita pelajari, dan mohon taufik kepada Allah SWT untuk menjadikan ilmu ini ilmu yang nafik, dan menjadikannya ilmu dan amal jadi amal yang saleh. Allahu a'lam bishawab. Kalau ada benarnya itu dari Allah SWT semata. Kalau ada salahnya itu dari saya dan dari syaitan. Saya istighfar kepada Allah SWT atas segala kesalahan yang sengaja ataupun tidak sengaja, yang sadar atau tidak saya sadari. Jazakumullah khair ala husni ihtimamikum wa istimaikum. Kita cukupkan. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.